Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membaca pembukaan atau mukaddimah dari al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Abu Muhammad Al-Maqdisi Al-Dimasri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyebutkan dalam mukaddimahnya alasan kenapa beliau menyusun atau membuat kitab Umdatul Ahkam. Beliau melakukannya karena dasar permintaan, alasan permintaan dari kaum muslimin pada zaman beliau untuk mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan ahkam fiqhiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka beliau pun menjawab dan menyusun suatu kitab yang berjudul Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam. Maka untuk menyingkat waktu, kita langsung saja membaca hadis yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, Kitab Taharah. Kitab Taharah, yakni penjelasan tentang bersuci, sehingga yang akan beliau bawakan setelah ini adalah hadis-hadis yang terkait dengan bersuci. Pernah dulu kita singgung, masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya susunan kitab-kitab fiqih itu mengikuti urutan rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu dua kalimat syahadat, kemudian yang kedua adalah salat, kemudian zakat, puasa dan haji. Maka kitab-kitab fiqih ketika mereka membahas dalam kitab-kitab mereka, mereka mengikuti urutan-urutan ini. Yang mereka akan bahas salat, kemudian setelah itu zakat, setelah itu puasa dan setelah itu haji. Lalu kenapa di dalam kitab-kitab fiqih kok tidak dibahas rukun Islam yang pertama yaitu dua kalimat syahadat? Nah, Ilmu fikih telah kita jelaskan bahwasanya ilmu yang terkait dengan ahkam, hukum-hukum. Adapun yakni al-amal itu maksudnya amalan-amalan atau berkaitan tentang hukum-hukum. Adapun kalau dua kalimat syahadat, ini merupakan rukun Islam yang pertama yang terkait dengan akidah, keyakinan. Terkait dengan tauhid, terkait dengan mutaba'atul rasul dan keyakinan-keyakinan yang lainnya yang harus diyakini oleh seorang muslim di dalam agama Islam. Oleh sebab itu, kalau dibahas dalam ilmu fikih permasalahan yakni dua kalimat syahadat, dua kalimat syahadat kalau kemudian dibahas dalam ilmu fikih, maka ini merupakan pembahasan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Kalau ilmu fikih itu membahas bidang masalah al-amal, amalan-amalan, apakah itu amalan jawarih atau amalan-amalan lisan. Adapun dua kalimat syahadat ini terkaitan dengan qalbu, keyakinan kita. Dia al-a'malu qalbiyah, bukan amal jawarih. Kalau fikih membahas tentang amal jawarih, amal anggota badan. Adapun dua kalimat syahadat ini merupakan amal qalbiyah, sehingga tidak dibahas dalam ilmu fikih. Yang dibahas dalam bidang ilmu aqaid, keyakinan. Sehingga rukun pertama dibahas pada bidang tersendiri. Masuk ke rukun yang kedua, yaitu sholat. Yaitu sholat. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, bukankah tadi disampaikan bahwasannya pembahasan fikih itu mengikuti urutan rukun-rukun Islam? Kalau rukun yang pertama tidak dibahas dalam ilmu fikih disebabkan karena kaitannya dengan akidah, keyakinan, maka berikutnya rukun yang kedua, yaitu sholat. Lalu kenapa? Kalau kita membuka kitab-kitab fikih, kok justru yang dibahas yang pertama kali bukan sholat, tapi toharoh, bersuci. Maka dijelaskan dalam hal ini, memang rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Dan itu akan dibahas dalam ilmu fikih. Namun, bukankah ketika seseorang hendak mengerjakan sholat, maka dia harus memperhatikan kesuciannya? Nah, dalam artian sebelum dia mengerjakan sholat, maka dia harus bersuci terlebih dahulu. Baik itu suci dari najis, ataupun suci dari hadas kecil, ataupun hadas besar. Sebelum dia sholat, maka dia harus memperhatikan kesuciannya. Oleh sebab itu, yang pertama kali dibahas dalam kitab-kitab fikih, yang pertama adalah kitab thaharah, bersuci. Adalah bersuci. Nah, bukan langsung sholat, namun suci terlebih dahulu. Karena sebelum seseorang mengerjakan sholat, pasti dia harus menjaga kesuciannya terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita buka kitab Bulughul Maram, kitab seperti kita baca Umdatul Ahkam, atau nanti kitab Manhajus Salikin, atau kitab-kitab fikih yang lainnya, yang pertama kali dibahas adalah kitab thaharah, bersuci. Nah, tidak langsung masuk ke kitab shalah, namun ke kitab bersuci terlebih dahulu. Sampai selesai pembahasan terkait dengan bersuci, baik itu suci dari najis, nanti dibahas lagi apa itu najis-najis, macam-macam najis, apa itu hadas, terus berkaitan dengan semua ini, selesai baru masuk ke kitab sholat. Sehingga masuk ke kitab sholat, seorang muslim sudah paham terkait dengan kesucian yang harus dia perhatikan sebelum dia masuk ke dalam ibadah sholat. Nah, hadis yang pertama, berkata al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, an amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رواه البخاري ومسلم. atau muttafaqun alaih. Nah, dan insyaallah mungkin metode kita dalam pembelajaran kitab Umdatul Ahkam, mungkin kita baca terlebih dahulu hadisnya, baru setelah itu kita terjemahkan, baru setelah itu kita mungkin jelaskan sedikit terkait dengan hadis, baru setelah itu kita menyebutkan pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dalam hadis yang kita baca tersebut. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah permasalahan fiqhiyah. Nah, kita terjemahkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Suatu amalan itu pasti dilakukan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya akan menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia dapatkan, awim ra'atin yang fihuha, atau untuk wanita yang hendak dia menikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya menuju apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sehingga kalau untuk derajat hadis ini, maka tidak diragukan lagi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, karena disepakati oleh dua imam besar, yaitu Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Mereka berdua sepakat di atas kesahihan hadis ini. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sesuatu yang yakni menakjubkan yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu bahwasannya hadis ini yang meriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma satu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan jumlah para sahabat yang begitu banyak, namun yang sahih hadis terkait dengan innamal a'malu binniyat itu cuma satu, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya tidak akan kita jumpai hadis innamal a'malu binniyat ini dari Abu Hurairah, enggak bakalan ada. Atau mungkin dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, juga enggak bakalan. Yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, yang cuma mendengar satu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu apakah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal ini beliau nyeleneh? Lah. Kalau terkait dengan para sahabat, maka tidak diragukan lagi thiqahnya. Mereka adalah thiqat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpercaya. Sehingga kalau seandainya ditadi ketahui bahwasan si fulan ini merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat tersebut adalah sahabat yang adil, yang beritanya merupakan kebenaran. Termasuk adalah hadis ini, meskipun yang mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namun beliau adalah seorang sahabat, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang yang adil, terpercaya, sehingga tidak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita baca ini menjelaskan tentang niat. Menjelaskan tentang niat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu pasti dilakukan dengan niat, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Menjelaskan tentang niat. Nah, dari sisi bahasa, dari sisi konteks kalimat, para ulama mereka berselisih. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dua kalimat ini, innamal a'malu binniyat dengan wa innama likulli imri'in ma nawa, apakah dua kalimat ini merupakan kalimat yang memiliki makna satu, atau dua kalimat ini memiliki makna yang berbeda? Oleh karenanya, kalau kita mendengarkan terjemahan hadis ini, terkadang kita akan mendapatkan terjemahan sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dengan terjemahan yang seperti ini, maka kalimat pertama dengan kalimat yang kedua memiliki satu makna, yaitu seseorang itu amal itu bergantung dari niatnya. Ditekankan kalau niatnya baik maka dia baik, kalau niatnya jelek maka dia jelek. Wa innama likulli imri'in ma nawa, disebabkan karena seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, baik ataupun buruk. Ini yang mungkin sering kita mendengarkan ya, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalimatnya berbeda namun intinya maknanya satu, yaitu amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, sebagian para ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya dua kalimat ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ini merupakan dua kalimat yang memiliki makna yang berbeda. Makna yang pertama atau kalimat yang pertama memiliki makna ikhbar, mengkhabarkan bahwasanya amalan itu pasti dilakukan dengan niat. Bukan amalan amalan itu tergantung pada niatnya, bukan. Namun amalan itu pasti dilakukan dengan niat. Difahami dari mana? Difahami dari innama. Kata innama al-a'malu binniyat. Innama dalam ilmu bahasa Arab ini disebut dengan adatul hasr. Alat-alat untuk yakni membatasi. Sehingga maknanya itu adalah mal a'mal illa binniyat. Tidaklah suatu amalan itu pasti dilakukan dengan niat. Lalu apa makna kalimat yang kedua? Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka ini merupakan jaza, balasan bagi seseorang yang mengamalkan amalan dengan niat tadi. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sesungguhnya amalan itu pasti dilakukan dengan niat, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sehingga beda makna yang kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menegaskan bahwasanya kalimat dalam hadis ataupun ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalimat dengan kalimat berikutnya secara asal itu memiliki hukum yang berbeda. Memiliki hukum yang berbeda. Apabila memiliki kemungkinan untuk memiliki hukum yang berbeda antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua, maka kita jadikan itu memiliki hukum yang berbeda. Terkecuali apabila tidak memungkinkan untuk dimaknai dengan makna yang berbeda, baru kemudian kita jadikan makna yang satu, yang pertama sebagai khabar dan yang kedua sebagai taukid, penegas, seperti yang menurut pendapat yang pertama. Wal amru wasi' ma'asyiral ikhwan wa rahimakumullah, namun dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Oleh sebab itu, ketika saya menerjemahkan bukan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, bukan. Namun saya terjemahkan sesungguhnya amalan itu pasti dilakukan dengan niat. Sesungguhnya amalan itu pasti dilakukan dengan niat. Apakah amalan yang baik atau amalan yang buruk? pasti dilakukan dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Balasannya sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau amalan itu dilakukan pasti dengan niat, kalau amalan itu baik, kalau niatnya baik maka dia akan mendapatkan kebaikan, kalau dia buruk, niatnya buruk maka dia akan mendapatkan keburukan. Kaum muslimin, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat ini, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam Jami' Ulumi wal Hikam, beliau menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat, hadis ini merupakan salah satu dari pondasi Islam. Disebutkan di sini oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dari Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan usulul Islami ala thalatha. Apa? Usulul Islami ala thalatha fi ahadith. Hadithu Umar al-a'malu binniyat, wa hadithu Aisyah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, wa hadithu Nu'man bin Bashir al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan dasar-dasar Islam itu berputar pada tiga hadis. Dasar-dasar agama Islam secara menyeluruh itu kembali kepada tiga hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena hadis ini menjelaskan tentang hati, niat. Nah, hati yaitu niat. Kemudian yang kedua, dasar Islam yang kedua yaitu hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru, mengadakan muhdats di dalam agama Islam ini yang bukan dari Islam, fa huwa raddun. Ini juga merupakan dasar Islam, menjelaskan tentang amaliyah, amalan hamba. Nah, kalau hadis yang pertama tadi yaitu terkait dengan qalbu, hati, niat. Kalau hadis yang kedua yaitu terkait dengan amalannya. Kalau niat tadi niatnya baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau niatnya jelek maka dia akan mendapatkan kejelekan. Kalau dasar yang kedua dari agama Islam yaitu hadis tentang larangan, ancaman, muhdatsatul umur, perkara yang baru di dalam agama, maka ini terkait dengan amalan. Yakni barang siapa yang melakukan amalan meskipun niatnya baik, meskipun niatnya baik, namun ketika dia mengamalkan suatu amalan yang bukan dari ajaran Islam, fahuwa raddun, maka tertolak. Maka tertolak. Kemudian dasar Islam yang ketiga yaitu hadis Nu'man bin Bashir yang menjelaskan tentang ahkam. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perkara-perkara yang halal itu sudah jelas dan perkara-perkara yang haram juga telah jelas. Nah, terkait dengan ahkam. Sehingga terkait dengan qalbu kembalinya kepada hadis innamal a'malu binniyat. Kalau terkait dengan amalan jawarih kembalinya kepada hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, atau dengan lafaz man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Adapun terkait dengan ahkam halal dan haram kembali kepada hadis Nu'man bin Bashir yang menjelaskan bahwasannya perkara yang halal itu sudah jelas dan perkara yang haram itu sudah jelas. Naam. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika Imam Syafi'i mengomentari tentang hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan hadzal hadis sulusul ilm wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan sepertiga ilmu. sepertiga ilmu. Dan hadis ini masuk pada 70 bab dalam bidang fikih. Nah, karena namanya amalan itu pasti tergantung, yakni memiliki niat, iya kan? Kalau masalah kalbu dari batinnya untuk menjadi tolak ukur adalah niatnya. Kalau niatnya baik, ikhlas untuk Allah, maka akan baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tinjauan dari batinnya. Namun kalau tinjauan dari zahirnya, amaliyahnya, maka kembali kepada hadis Aisyah, kalaupun dia ikhlas namun secara zahirnya amalannya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam juga tertolak. Nah, ini terkait dengan kedudukan hadis ini di dalam agama Islam, sangat mendasar, sangat penting, yang menjelaskan tentang niat seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan niat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka menyebutkan pembahasan niat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, niat yang dimaksud adalah tamyizul adat minal ibadat wa tamyizul ibadah an ba'dihi ba'd wa tamyizu ba'dil ibadah an ba'd. Niat dijelaskan oleh para ulama dan digunakan oleh para ulama memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah niat dengan maksud atau dengan makna membedakan kebiasaan dari ibadah, atau niat yang digunakan untuk membedakan ibadah dari kebiasaan, atau niat yang digunakan dengan makna untuk membedakan ibadah dari ibadah yang lainnya. Nah, yakni niat untuk membedakan ibadah dari kebiasaan. Seperti contoh makan. Makan. Makan, sebagian orang ketika mereka makan itu akan tercatat nilai pahala, dan sebagian mereka akan tercatat nilai adat, tidak mendapatkan pahala. Sebagian akan mendapatkan pahala, sebagian tidak akan mendapatkan pahala. Kok bisa? Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah niatnya. Nah, kalau dia makan, niatnya adalah biar saya kuat, biar saya sehat, kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu ya wa innama likulli imrin ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya itu baik, meskipun itu secara umum hanya tradisi kebiasaan, namun tatkala dia niatnya untuk Allah, niatnya baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun kalau yang tadi dia tidak mendapatkan pahala, kenapa? Karena dia hanya sekedar makan. Ketika dia makan tidak diniatkan, dia tidak meniatkan makannya ini untuk apa? Hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena makan yang dia lakukan di situ hanya adat, kebiasaan. Tapi yang tadi mendapatkan pahala. Dia juga kenyang tapi mendapatkan pahala. Kenapa? Karena memiliki niat. Yaitu niatnya baik. Contoh lain seperti mandi juga. Mandi, bukan mandi suci ya, mandi biasa, mandi untuk membersihkan diri. Antara orang yang mandi untuk membersihkan diri karena kebiasaan, adat, atau seseorang yang mandi karena niat untuk menjaga kesehatan, kebersihan. Kenapa? Karena at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu setengah, sebagian dari iman. Kalau orang yang mandi hanya untuk membersihkan diri, yakni adat, kebiasaan dia, dia tidak akan mendapatkan pahala. Namun kalau seorang yang mandi dengan niat untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan itu termasuk dari keimanan, maka dia akan mendapatkan pahala. Apa yang membedakan? Niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi niat dengan makna yang pertama adalah untuk membedakan kebiasaan dengan dari ibadah, atau sebaliknya, atau membedakan sebagian ibadah dengan sebagian ibadah yang lainnya, seperti sholat zuhur dengan sholat asar. Bedanya apa? Niatnya. Atau sholat sunnah, sholat yakni zuhur dengan sholat sunnah ba'diyah. Apa yang membedakan? Niatnya. Jadi niatnya itu untuk membedakan sebagian ibadah dengan ibadah yang lainnya. Nah, ini makna yang pertama, membedakan tradisi atau kebiasaan dari ibadah. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mencontohkan dalam permasalahan ini, niat dengan makna membedakan antara kebiasaan dari ibadah, yaitu hadis bukan Syekh Muhammad bin Salim bin Affan ya, tapi Imam bin Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Beliau mencontohkan hadis yang berbunyi, Idza anfaqta nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ujirta bihi. Yani ana lupa lafaz hadisnya, dengan makna tidaklah engkau memberikan infak, menafkahkan, ya, meninfakkan sesuatu yang dengannya engkau mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan engkau akan mendapatkan pahala darinya, walau ma ja'altahu fi fiyam ra'atik, meskipun suapan yang engkau masukkan kepada mulut istrimu, meskipun infak yang engkau berikan kepada istrimu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang ketika memberikan nafkah kepada keluarganya, ini akan berbeda-beda. Sebahagian akan menganggap bahwasanya nafkah itu hanya sekedar tanggung jawab begitu saja. Saya menikah punya istri harus kerja, memberikan nafkah kepada istri saya. Ketika nanti punya anak maka harus memberikan nafkah kepada anak dan istri saya. Dia menjadikan itu hanya seperti kebiasaan orang yang sudah berkeluarga. Namun kalau orang yang berkeluarga kemudian memberikan nafkah kepada keluarganya yang dia mengharap semua itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala, niat yang baik, niat yang baik, meskipun sebagian itu menganggap itu hanya adat kebiasaan, namun kalau dia niatnya baik maka dia akan mendapatkan pahala meskipun itu hanya satu suap yang diberikan kepada istrinya. Nah, sehingga ini niat akan membedakan adat dari ibadah. Kemudian makna niat yang kedua yang digunakan oleh para ulama, yaitu niat yang dengan makna al-qasdu fil ibadah, tujuan di dalam ibadah, atau yang sering diistilahkan dengan ikhlas. Nah, sering diistilahkan dengan lafaz ikhlas, yaitu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna yang kedua. Sehingga kalau kita mungkin mendapatkan, yakni membaca suatu kitab, mendapati lafaz niat, maka kita harus tahu ini niat ini dengan makna apa. Apakah makna ikhlas atau niat ini dengan makna yang pertama tadi, yakni membedakan adat dari ibadah atau membedakan sebagian ibadah dari ibadah yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Suatu ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, wa inna malikulli imrin ma nawa, barang siapa seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini apabila niatnya baik. Nah, seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dilihat dari niatnya, ini mereka akan memiliki keadaan yang berbeda-beda. Keadaan yang pertama, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya adalah niat yang ikhlas, murni kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak tercampuri dengan riya ataupun penyakit-penyakit kesyirikan yang lainnya. Maka jelas kalau untuk jenis yang pertama ini atau keadaan yang pertama ini, seorang beribadah murni, suci hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya akan diterima dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pula seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatnya ikhlas, namun di tengah-tengah ibadah muncul riya. Contohnya sholat, kita contohkan sholat. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di tengah-tengah sholat dia muncul sifat riya ini. Muncul sifat riya ini. Maka dia pun berusaha untuk menepis sifat riya ini. Maka dalam hal ini riya yang muncul di tengah-tengah ibadah yang dia berusaha untuk menepisnya, ini tidak memudaratkan dia, yakni tidak merusak ibadahnya. Tidak merusak ibadahnya. Beda halnya kalau seandainya dia ikhlas lalu kemudian riya, riyanya ini mendominasi ibadahnya sampai dia selesai ibadah. Berarti dia telah merusak niat ikhlas di awal ibadahnya dengan riya yang muncul setelahnya. Maka ibadahnya batil. Nah, kalau secara zahir sholatnya ya sah, dalam artian sempurna. Namun nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan pahala, karena dia telah niatnya ikhlasnya telah dirusak oleh riya yang ada di dalam kalbunya. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya salat, dia ikhlas. Lalu kemudian muncul riya, dia tepis, ikhlas lagi, muncul riya terus. Seperti ini gimana? Maka ini terjadi khilaf di antara para ulama, namun wallahu alam bisawab, selama dia menepis riya tersebut dan dia berusaha untuk menghilangkan riya tersebut, maka riya tersebut tidak memudaratkan ibadahnya. Sebagian mereka menyebutkan dia akan mendapatkan sesuai dengan kadar niat ikhlasnya. Nah, kalau mungkin ikhlasnya dengan jumlah besar ya dia akan mendapatkan. Kalau niat ikhlasnya kecil, dia akan mendapatkan pahala yang kecil. Sesuai dengan kadar ikhlasnya di dalam beribadah yang mungkin tercampuri dengan riya yang berusaha dia untuk menepis riya tersebut. Kemudian yang terburuk adalah seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhirnya karena riya. Nah, karena riya. Dia ya ini seperti seandainya seorang anak selesai sholat, seharusnya dia zikir, mau berdiri melihat di sebelah kanannya ada abinya. Abinya sudah melihat ini. Dia sudah berdiri, enggak jadi berdiri, akhirnya dia duduk zikir lagi. Berarti kan ini kalau secara zahir kan dia riya, biar dilihat oleh abinya. Atau mungkin dia mau berdiri zikir, tidak sengaja dia nolak, ini ada abi di samping kanan, tidak jadilah. Dia akhirnya zikir, riya. Kalau seandainya ini dari awal, kemudian sampai akhir, maka inilah sifatnya orang-orang munafik. Kalau beribadah itu malas, kalaupun dipaksakan beribadah ternyata enggak ikhlas, riya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka mengerjakan itu malas. Malas. Apalagi kalau mengerjakannya itu sholat apa? Sholat isya dengan sholat subuh. Ini sholat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Kenapa berat mereka mengerjakan sholat isya dan mengerjakan sholat subuh? Karena waktu isya dan waktu subuh ini waktu-waktu sholat yang pada zaman Rasul itu suasananya gelap. Nah, sehingga ketika mereka sholat, orang-orang munafik percuma sholat, gak dilihat juga oleh para sahabat. Karena apa? Karena mereka sholatnya yuraunan nas. Mereka riya mengharapkan pujian dari pandangan manusia. Kalau siang hari rajin, biar dilihat oleh Rasulullah dan para sahabat kalau mereka ini sholat. Kalau sore, maghrib, tapi kalau isya malas, kenapa? Gak kelihatan, sholat juga gak dilihat. Mendingan gak usah sholat. Nah, ini orang-orang munafik. Ibadahnya itu dipenuhi dengan riya. Nah, maka ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam Jami'ul Ulum wal-Hikam terkait dengan keadaan-keadaan manusia di dalam ikhlasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah yakni beliau menyebutkan sesungguhnya amalan itu pasti dilakukan dengan niat dan seseorang itu pasti akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah memberikan contoh. Nah, contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala. Namun barang siapa hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin, atau karena untuk wanita yang hendak dia menikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia hijrah menujunya. Yani dia akan mendapatkan dunia. Kalau yang dia niatkan adalah Allah, maka dia akan mendapatkan akhiratnya di dalam hijrah. Kalau dia niatkan hijrahnya itu karena memang dunia, karena pengin bisnis atau apa, maka dia akan mendapatkan dunia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa malahum fil akhirati min nasib, akan tetapi di akhirat orang yang niatnya dunia itu tidak akan mendapatkan bahagian sedikit pun. Tidak akan mendapatkan bahagia. Nah, di sini beliau mencontohkan dengan hijrah. Kalau hijrah, kalau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan wilayah atau daerah kufur atau syirik menuju daerah tauhid. Nah, tapi kalau hijrah yakni dengan makna bahasa, yakni al-hajaru artinya at-tark, meninggalkan. Nah, oleh karena itu dalam bidang yakni dalam ilmu prinsip manhaj jarh wa ta'dil ada biasa diistilahkan dihajar. Nah, dihajar. Si fulan dihajar, yaitu ditinggalkan. Nah, secara bahasa. Adapun makna hijrah secara umum adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang berbunyi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seseorang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga hijrah memiliki makna yang luas. Secara umum hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Namun kalau hijrah terkait dengan kampung atau wilayah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath'i. Tidak ada hijrah setelah ditaklukkan kota Mekah. Apakah hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan bahwasanya hijrah telah ditutup dalam artian seseorang tidak boleh lagi hijrah? Maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan hadis tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah adalah tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah menuju kota yang lainnya. Karena setelah ditaklukannya kota Mekah, maka kota Mekah itu akan menjadi kota tauhid, negara tauhid yang akan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Iya kan? Menjadi negara tauhid yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, untuk apa seseorang hijrah? Untuk apa seseorang itu meninggalkan kota Makkah? Apalagi dikatakan hijrah. Nah, kalau seandainya dia pindahnya mungkin karena urusan apa? Tapi ini merupakan kerugian kalau seandainya seseorang sudah diberikan ya ini izin dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di kota Makkah lalu kemudian dia meninggalkan kota Makkah dalam keadaan untuk urusan duniawi. Ini merupakan kerugian. Seseorang yakni ajam di luar kota Makkah Madinah selalu berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang atau bila perlu tinggal di kota tersebut dan mati di kota tersebut. Sehingga untuk apa ketika seseorang itu sudah diberikan dikehendaki Allah tinggal di situ kok justru lebih milih untuk pindah keluar dari kota Makkah dan Madinah. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa meninggal di kota Makkah ataupun Madinah dan kita dimakamkan di sana disebabkan karena dua kota ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Membantah sebagian pula keyakinan umat Islam. Terkadang sebagian mereka memiliki kemampuan, memiliki biaya, dana untuk menunaikan manasik haji. Namun karena ada keyakinan yang wallahu a'lam bishawab dari orang-orang yang memiliki penyimpangan, khurafat, kemudian mendoktrin kaum muslimin yang tidak mengerti agamanya, ditakut-takuti. Kalau kamu sudah banyak dosanya, jangan sampai kamu pergi menunaikan manasik haji. Itu akan kena kamu batunya di sana. Akhirnya punya uang banyak, tidak mampu. Balasannya saya tidak mampu haji. Kenapa? Karena mengingat dosanya banyak. Kalau nanti saya berangkat, wah bisa saya mati di sana nanti. Kalau seandainya benar anggapan seperti itu, ya Anda bersyukur bisa meninggal di sana. Anda dimakam di sana, Anda selamat dari Dajjal. Kita saja berharap mudah-mudahan bisa meninggal di sana. Kalau dianggap benar, ternyata anggapan itu salah. Nah, wallahu'alam atas dasar apa kemudian mengatakan bahwasannya jangan manasik haji kalau dosanya itu banyak. Nah, mungkin kalau kita husnudzon berbaik sangka, biasanya orang-orang tua dulu itu kalau mengarahkan sesuatu tidak to the point, tapi isyarat-isyarat, ya kan? Nah, mungkin maksud orang tua dulu itu, kalau kamu berangkat haji, jangan kalau kamu banyak salah, apalagi zalim sama orang, jangan berangkat haji. Maksudnya apa? Kalau kamu berangkat, ya minta maaf dulu kepada orang-orang yang kamu zalimi ini. Nah, mungkin maksudnya seperti itu tujuannya, namun disalahpahami oleh orang yang belakangan, kalau punya salah jangan naik haji, itu tidak bisa. Akhirnya apa? Terhalang. Punya dana banyak, punya uang banyak, nah, bisa berangkatkan seluruh keluarganya, tapi tidak mau manasik haji. Kenapa? Alasan tidak mampu, tidak kuat, karena dosanya terlalu banyak. Salah. Nah, kalau terkait dengan dosa, siapa yang tidak punya dosa? Kalau seandainya manasik haji itu hanya orang-orang yang suci, siapa yang suci? Belum tentu orang-orang yang pencetus khurafat seperti dia suci, belum tentu. Nah, namanya manusia itu tempatnya kesalahan, sering melakukan dan sering melakukan perbuatan dosa. Kalau kemudian manasik haji itu hanya untuk orang-orang yang suci, wah, ini merupakan kesesatan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin terkait dengan penjelasan hadis yang pertama. Dan di sini beliau membuka dengan hadis terkait dengan niat. Padahal kalau kita lihat kitab thaharah terkait dengan suci, kok yang disebutkan kok hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ini semuanya di samping beliau mengikuti ulama-ulama usalaf sebelumnya seperti Imam Muslim, Imam Bukhari. Sahih Muslim pertama kali hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Imam Bukhari juga demikian dan para ulama-ulama yang lainnya. Ketika mereka menyebutkan hadis, pertama kali yang mereka sebutkan adalah hadis innamal a'malu binniyat, sekaligus untuk menjadi peringatan untuk kita semuanya agar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengoreksi niat kita pada setiap saat, setiap keadaan dalam aktivitas kita, untuk perhatikan niat meskipun ini secara umumnya itu merupakan adat, tradisi, kebiasaan. Namun kalau kita niatkan baik, maka itu akan menjadi kebaikan. Walaupun hanya sekedar makan, walaupun hanya sekedar minum, walaupun hanya sekedar tidur. Walaupun tidur, kalau kita niatkan saya tidur agar kemudian saya besok bisa sehat, kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala. Dan yang lainnya dari adat-adat atau tradisi-tradisi kebiasaan yang semua itu akan bernilai pahala tatkala seseorang meniatkannya untuk kebaikan. Sehingga ini disebutkan menjadi hadis yang pertama agar kita selalu meniatkan ikhlas dan meniatkan ibadah dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai sini ma'asyiral ikhwah yang bisa kita baca. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya bi'idznillah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله